Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Faikhwa lanjut lagi. Sekarang masuk babu salis minhu babul if'i'al. Bab al-if'i'al. Itu yang fi'il madinya adalah if'au ala yaf'au ilu masdarnya al-if'i'al yaitu al-if'i'al. Ini ya? Ini bukan? Ya. Nah. Ya tafaddal dibaca di sini. Ya, Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Thalithu Minhu Babu Ifi'al Wa Qa'idatuhu Fi Naqli Ilayhi An Tazida Fi Awwalihi Fi Awwalihi Al-Hamzati Al-Hamzata Maf'ul dari Tazida Fi Awwalihi Al-Hamzata Wa antukarriro ainun maf'ul aina wa antukarriro aina fi'lihi wa antazida baina ainai fi'lihi alwawa maf'ul dari tazida alwawa takunu fi'lihi fi misri fa'ala if au ala naam if au ala bi ziyadati hamzati wa fi dil ainaini wa ahadi bi ziyadati hamzati wa ahadil ainaini wal wawi bainahuma kama taqulu fi nahwi Ashuba ya subu. Enggak ada di situ ya subunya. Itu dari ana aja. Ashuba ya subu. Fasoro. Ya. Ishausaba gitu sama. Ya. Ashuba jadi. Nah, ya. Itu fiil sulasi mujarotnya Ashuba ya subu. Ya. Ushubah atau ashubah. Ya, kalau dikatakan ashabal walad kana qasiran qabihan, itu sesuatu yang jelek, aib. Ashubah. Tapi ketika syausabah itu maknanya udah beda lagi. Terus nahu ashubah fasara syausabah. Ya dari hamzati wa ahadi syainain. Ah, itu huruf syin. Wa ahadi syainain. Ah, hakada syainain. Wa wawi bainahuma taqulu isyausabata. Lah, itu kan taknya tak taknis. Syausabat. Ah, isyausabat. Isyausabat. Isyausabatil ardi. Ah, ardu fa'il muannas. Ah. Bangap. Isyausabatil ardu. Idza kathura ish la fa'il itu kathura fi'il lazim ya ushbuha idza kathura ushbuha wa huwa fi'lun madin ala wazni if au ala ta shaushabu ish ya lo ah ya ta shaushibu ya harusnya ya ya shaushibu if au ala ya shaushibu mudari'uhu ala wazni taf'au ilu fasoro ishi shaban bi qalbil wawi zaidati ya an. Nah, oh, kok beneran tuh bisa ya'an? Iya. Ke apa sebagai apa ya'an? Maf'ul. Maf'ul, mana amilnya? mana amil? Mana ma amilnya kalau dia maf'ul bih? Amilnya mana amilnya? Mana amilnya Saipur? Amilnya ya'an maf. Hah? Lah amilnya mana kok isi sama? Mana? Mana ikhwah? Hah? Qalbi dia masdar, berawal amal fi'il, dia adalah minal asma' allati ta'mal amal fi'il. Terus di qalbil wawil zaidati ya'an lintisari maqoblaha masdaruhu ala wazni if'i'alan. Loh kok if'i'alan? If'i'alan. If'i'alan. Udah baca aja dulu. Mau nyala-nyalain buku lagi. Ntar dulu. If'i'alan. Wa yusamma hadha babul if'i'alan. Nanti kita bahas. Ya. Nanti kita bahas. Nah. Ya. Taib. Al-babu salis. Bab yang ketiga. Ya. Taib. Perhatikan. Minhu. Ya. Ini diantara babu al-if'i'al. Ya, babu al-if'i'al. Ya, qa'idatuhu itu masdarnya bisa dia if'ilalan atau if'ilal. Kaidahnya gimana fil naqal dalam merubah dari sulasi mujarad? Ya, kaidat wa qa'idatuhu fil naqli ilaih an tazida fi awwalihi al-hamzata. Anda menambahkan pada awalnya hamzah, tambahin hamzah di awalnya. Ya, misalkan dia fi'il sulasi mujaradnya fa'ula. Fa'ala, fa'ula, ditambahin hamzah dulu. Wa an tukarrira aina fi'lihi. Dia kemudian diulangi ain fi'ilnya. Ya, ain fi'ilnya diulangi kan fa'ala, diulangi. Nah, kemudian wa an tazida baina ainai fi'lihi alwawa. Kemudian Anda tambahkan, ya. Kan tadi sudah ditambah tuh. Itu huruf ain fi'il, ya enggak? If'au ala begitu kan? Tambahin berarti ada dua ain fi'il. Nah kemudian kata beliau tambahkan di antara dua ain tersebut, dua ain fi'il tersebut, ya huruf waw. Maka if'au a, if'au a, kata. Watakul fi misli fa'ala if'au ala. Adapun lamnya jelas di situ lam fi'il. Biziadatil hamzati dengan tambahan hamzah wa hadi al ainaini dan dengan salah satu dari ain, dua ain wal wawi dan waw, ya bainahuma di antara kedua waw tadi. Kama taqulu fi nahwi asyuba sebagaimana Anda katakan asyuba menjadi ya i syau syabah. Ya, i syau syabah ya itu maka berubah maknanya. Biziadati al-hamzati wa ahdi ashinaini dengan tambahan dua hamzah dan salah satu dari dua shin, ya wal wawi dan huruf waw di antara keduanya. Syau syaba, syau syaba itu yang kedudukannya seperti ain fi'il. Nah takul ya misalkan itu mengatakan syau syabat al-ardu atau syau syabatil ardu. Apa maknanya? Idza kasura usbuha. Apabila usbnya itu banyak. Apa usb? Rumputnya itu banyak. Syausaba penuh rumputnya. Wa huwa fi'lun madin, dia adalah fi'il madi ala wazni if'au ala. Ya, itu harusnya ya syausibu. Syausaba ya syausibu pakai ya. Ya, mudhari'uhu ala wazni ya yaf'au ilu pakai ya, bukan taf'au ilu. Karena wazannya if'au ala yaf'au ilu. Kemudian ya i'shishaban di masdarnya biqal bil wawi dengan dibalik huruf waw. Huruf waw i'shishaban, huruf waw kan tadi i'shau syaba, huruf waw dibalik az-zaidah, huruf waw yang tadi az-zaidah dibalik menjadi ya'an, menjadi ya. Ya, maka menjadi i'shisha. Kenapa? Linkisari maqablaha. Karena ada kasrah sebelumnya. Ya. I'shisha ban. Ya. Masdaruhu ala wazni if'i'alan. ya ikshi syaban if'alan. Ini dirubah karena huruf ya sebelumnya. Namun aslinya wazan ini adalah if'alan, if'au ala yaf'au ilu if'alan. Ya, masdar mimnya apa? Ya, muf'au alan. Ya, kemudian isim fa'ilnya muf'au ilun. Ya, isim maf'ul muf'au alun. Ya, kemudian ya, fi'il amarnya apa? If'au il. Ya, fi'il nahinya la taf'au il. Kemudian isim zaman, isim makan ya, muf'au alun. Ya, muf'au alun. Hakata. Nah, kemudian ya, bikol bil waw az-zaidah ya'an, dirubah tadi itu Bang Afif, dirubah. Kalau enggak dia wazannya ya seperti yang semula tadi yang dirumus, yaitu if'ilan hakad. Ya, ala wazni if'ila if'ilan, wa yusamma hada baba al if'ilal hakad. Nah, babur rabi. Bab yang keempat, tafadhal dibaca di sini berikutnya. Ya, Akbar. Wala tudghim. Ah, itu lanya la nahya. Wala tudghim, itu aja. Ko asa. If ansasa bizia dari hamzati wanuni wa ahdis sinai bahdis sinai ni minway di idromin. Takulu if ansasa ay khofa. Kholafa. Ay khofa. Kholafa. Waraja'a. Kholafa. Waraja'a. Ala kholaf. Ala khilafil ihdidabi bahwa fi'lun madhin ala wasmin if anlala yaf'an lilu. Nah, terus if insasan Asdaruhu ala basni if inlalan. Bisa menada baba if inlali. Nah, babu rafi, yaitu bab al if inlal. Kaedahnya gimana fi naqli ilaih dari sulasi mujarrad antazida fi awalihi al hamzata. Misalkan fa'ala ditambahin hamzah, wa antazida an nuna tambahin dua nun, baina aini fi'lihi walami fi'lihi, antara ain dan lam fi'il ditambahkan dua nun, ya ditambahkan dua nun, ya if an lala ditambahkan nun, ya bukan dua nun ya, afwan, ditambahkan nun di antara lam ain dan lam fi'il, ya kan fa'ala, maka if an la sudah. If an la, itu baru itu. Wa antukarriru lam fi'lihi, dan anda ulangi lam fi'ilnya, maka if an la la. Wala tudghim, tapi jangan anda idghamkan. Maka jangan dibaca if an la. Ya, if an la enggak boleh begitu, tapi if an la la. Ya, karena nun itu sukun, ya. Nah, sukun enggak bisa langsung berjumpa dengan huruf tasydid di setelahnya. Ya. Wala tudghim, jangan diidghamkan. Taqul fi misli fa'ala if'an lala yaf'an lilu. If'an lala yaf'an lilu. bi ziyadatil hamzati wan nuni, itu dengan tambahan hamzah dan nun. Ya, if an wa ahadil lamaini, dan salah satu dari dua lam yang di akhir if an lala min ghairi idghamin, tanpa ada idgham. Kama taqulu fi nahwi qa'asa, sebagaimana Anda misalkan berkata dalam fiil qa'asa, ini sulasi mujaradnya. Nah, antum tambahkan ya dengan wazan seperti ini menjadi iqansasa. Iqansasa. Ya. Iqansasa yaqansisu ya. Apa artinya? Ya, misalkan antum mengatakan iqansasa yaqansisu, itu maknanya nanti dijelaskan oleh beliau ya. Ai khalafa wa raja bi ziyadatil hamzati wan nuni, dengan tambahan hamzah dan nun, wa ahadi asinaini, dan juga salah satu dari dua sin, yang dua sin ini menjadi lam fiil if an lala ya, gitu if an sasa min ghairi idghamin, tanpa diidgham di sinnya. Taqul if an sasa ai khalafa wa raja'a, yaitu khalafa, dia menyelisihi, wa raja'a, dia kembali, ala khilafi ya, yang berbeda dengan al ihdidab. Ihdidab itu maknanya bengkok ya, bengkok ya. Artinya kalau secara makna dia itu ya enggan untuk diatur, enggan untuk digiring. Nah, misalkan antum mengatakan ansasa al qaum ya, kaum itu ya enggan, bengkok dia ya, dia khalafa, menyelisihi, maka dia enggan untuk digiring, diatur. Nah, hakada bi ziyadatil hamzati wan nuni ya, ini sudah wa huwa fi'lun madi iqansasa, dia adalah fi'il madi ala wazni if'an lala ya, yan ya, kemudian yaqansisu fi'il mudhari'nya, mudhari'uhu ala wazni yaf'an lilu ya, mudhari'nya yaf'an lilu iqansasan, ini masdaruhu ala wazni if in lalan, wisama hada albab ya, albab al if in lal. Nah, fungsinya apa bab ini? Fungsinya lil mutawaah. Fungsinya adalah lil mutawaah, yaitu menunjukkan efek ya, pengaruh dari sebuah fiil lazim. Ya, ini maknanya yaitu lil mutawaah. If an lala ya, kalau kita katakan ya, sehingga menjadilah gitu. Ya, menjadilah. Ya. Yang mana? Yang wazan apa? Ya. If au ala. Ya. Itu ya. Ya. Kalau ya if au ala itu sama mutawaah juga, semakin ya, gitu. Semakin banyak, semakin bertambah gitu. Menjadi ya. Iksausaba ya, rumputnya menjadi banyak, hakada. Kan usbun itu. Iksausaba, rumput menjadi banyak. Nah, kalau in ya, kalau ik'an asa, ik'an sasa ya, menjadi ya, enggan, menjadi enggan untuk digiring atau menjadi bengkok ya. Ini masdar yusamma hadza bab al if in lal, bab al if in lal. Nah, kalau fiil berat ini kan cuma disebutin di sini, cuma fiil madi, mudhari sama masdar ya, yaitu baf if an lala yaf an lilu ya, masdarnya if in lal. Masdar mimnya gimana ya, muf an lalan. Kemudian isim fa'ilnya berarti muf an lilun. Nah, kemudian isim maf'ulnya berarti apa? Ya, muf'an lalun. Ya, muf'an lilun, muf'an lalun. Kalau muf'an lilun isim fa'il, isim maf'ulnya muf'an lalun. Ini enggak ada ya di buku-buku kayak di buku mukhtarat ya, sorab yang pernah kita pelajari. Enggak ada seperti ini kan. Muf'an lalun. Nah, kemudian fi'il amri berarti apa? If'an lil. Nah, fi'il nahinya? La taf'an lil. Nah, kemudian isim zaman, isim makan? Ya, muf'an lalun. Ya, sama seperti masdar mimi. Ya, if'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan. Masdar, isim masdar miminya? Muf'an lalun. Isim maf'ul? Ya, muf'an lilun. Isim fa'il muf'an lilun, isim maf'ul muf'an lalun. Kemudian fi'il amar if'an lil. Ya. Fi'il nahi la taf'an lil. Ya. Kemudian isim zaman, isim makan muf'an lalun. Muf'an lalun, muf'an lalun. Ya. Yang serupa dengan ini apa? Ya. Yang serupa dengan ini ikhron toma yakhron timu. Ikhron toma yakhron timu. Apalagi ya ifron qa'a yafron qi'u. Ya. Kalau ikhron toma apa maknanya? Marah gitu. Menjadi marah. Ya, ikhron toma yakhron timu menjadi marah. Kalau ifron qa'a yafron qi'u menjadi menyingkir, menjadi menjauh. Nah, hakata. Menjadi menyingkir atau menjadi menjauh. Kalau ihran jama, yahran jimu menjadi terkumpul. Nah, ihran jama al-qawmu, ya, kaum pun menjadi terkumpul. Maknanya lil mutawa'ah. Ya. Apalagi? Ya. Islan qa'a yaslan qi'u menjadi memancar, menjadi berkilau, berkilat. Nah, gitulah maknanya. Hakada. Pokoknya dia fungsinya untuk mutawa'ah. Sehingga menjadi gitu. Sehingga atau menjadi. Nah, itu kalau penggunaan redaksinya. Nah, baik, sekarang berikutnya if an la ya. Bab if an la. Ya, al-babul khamis minhu babul al-if in la. Ya. Bab al-if in la. Ini dari wazan if an la. Nah. Ya. Tafadhol dibaca di sini. Ya. Abdul Malik. Walam wa ma'tuf walami an-nun apa i'rab jan sukun-sukunin antum wa fi ri an-nun an-nuna ahsanta sebagai apa an-nuna nah terus wa anda zida fi akhirihi aliyah wa tuqallibaha wa tuqallibuha Alifana. Takulu fi misli fi'lin. Fi misli fa'ala. Fi misli fa'ala. If anta bi ziyadati al-hamzatu wa nun. Bi ziyadati al-hamzati. Wa nun baina 'aini fi'lihi wa lami fi'lihi. Wal ya'u. Ah, wal ya'i masih ma'tuf itu semua. Wal ya'i wa wa qolabaha alifan lakin wa quliba wa qolabaha alifan am lakin lakin tuktabu lakin tuktabu huna al alifu huna al alifa huna al alifa bi suratil ya'i li tadalla li tadulla li tadulla ala an aslaha ala anna aslaha. Ala anna aslaha ya yaun. Kama taku, kama takulu fi nahwi salaqo. Fi salaqo. Salaqo. Fa'ala. Islanqo. Jadi islanqo. Naam. Islanqo. Ya, taib. Wa qalbiha, bukan qal, tadi juga bukan qalbaha ya, qalbiha. Wa qalbiha alifan taqulu islan qa jida nama ala zuhrihi, ala zuhrihi, ala zuhrihi wa waqa ala qafahu, ala ala qafahu. Nah, terus wa huwa fi'lun mad, fi'lun madin ala wazni an la yas yaslan qi, yaslan qi, yaslan qi. Aha. Mudarihu ala wazni, ala wazni yaf'an li, yaf'an li islan qa, islin qa'an bi qabi ya'i. Itu antum dari tadi keliru terus, bi qalbi, bi qalbi, dia jar dan dia mudhaf. Aliyai mudafun ilin. Tadi ya, dari tadi begitu terus. Nah. Bikol bil ya'i. Belum, nanti maf'ulnya nanti ada. Sabar, ada maf'ulnya. Bikol bil ya'i. Hah? Apa? Apa? Loh, di ana bikol bi. Siapa yang cetakannya bikol bi? Anem, antep bikol bi? Ya iya, yang lain salah. Salah itu cetakan yang bagus itu DKI ya, yang DKI Kalibata, bukan yang DKI Beirut. Yang DKI Beirut saya sudah baca banyak sakot, banyak yang keliru. Yang makanya saya nggak mau pakai yang DKI Beirut, DKI yang Kalibata, yang lokal yang bagus. Ya, yang lokal yang bagus. Itu lebih muhakkakah. Bikol bil ya, antum pakai tak? Bikol bil ya. Bikol bil ya'i, yang kalau enggak pakai cetakan-cetakan yang Menara Kudus, yang lebaran-lebaran kayak yang dipakai Abdul Malik tuh. Antum juga gitu ya? Iya. Yang lebaran ya? Oh, yang kuningnya ngejreng ya. Terus juga enggak ada titik komanya itu. Nah. Hah? Rapet banget semua. Itu enggak ada paragraf. Kalau di buku Anda masih mending ada pengaturan paragraf. Di buku antum sama kan? Di buku itu hah? Mau bab apa nyambung semua, enggak ada titik koma. Nikmat baca buku itu. Nikmat pusing. Terus az-zaidati, hamzatan baru maf'ul bi. Ah, maf'ul dari mana? Qalbi, masdar beramal amal fi'il. Terus hamzatan, hamzatan. Nah. Dia bukan isim ghair munsharif. Kenapa antum enggak mau kasih tanwin? Hah? Enggak jadi mudhaf jadi. Loh, itu lain lagi, udah. Berhenti. Udah berhenti itu. Masdaruhu. Nah, kalau jadi mudhaf ke masdar malah ngaco artinya. Hamzata masdarihi. Udah ngawur nanti. Hah? Malah berantakan artinya. Ya, terus. Sama enggak ada. Ana di ana juga enggak ada titiknya. Hah? Apa? Makanya pakai yang DKI Kalibata malah so Arab DKI Beirut. Mana si Iqbal terdakwa? Terus masdaru ala wazni, ala wazni inna wa yusama hadza. Ala wazni if ya. Atau ucap dom itunya, harokatnya. Ala wazni if'in la'in. If'in la'in. Terus? Woyusamma tasdidnya. Woyusamma hadababu. Hadababal if'in la'i. Woyusamma hadababa if'in la'i. Mau di... hilang-hilangin harokatnya, gak boleh. Udah cukup ketagihan. Semangat. Enggak, dia enggak ada paragrafnya soalnya. Ana juga enggak ada titik koma, tapi ada paragraf. Kalau dia enggak ada sama sekali, nyambung semuanya. Nah, apa-apa deh, keren itu bukunya itu. Berapa harga buku dulu Ana beli? 6.000 itu. 6.500. Wah, ketawa. Emang murah harganya. Ya. 5 ya, Ustaz. Hah? 130.000. Sakot, banyak salah lagi. Aduh. Mending beli yang itu 6.500 ya, muhakkak. Cuman pusing-pusing dikit ya Abdul Malik ya. Itu baru kuning betulan. Kuning original. Kita semua juga kuning sama ya. Sama ya. Tetap kuning katanya. Nah. Dari mana Mak Abdul Malik baca? Babul Khamis. Ya. Ini terakhir ya dari sulasi mujarrad Babul Khamis. Ya. Yaitu bab al-if in la bab babu al-if in la'il. Bab al-if in la'i. Wa qaidatuhu fi naqli. Kaidah. Ya, kaidahnya fi naqli ilaih, merubah dari sulasi mujarrad ke bab al-if in la'i ini. Antazida fi awalihi al-hamzata. Ini kan tulis dulu. Fa'ala. Kasih hamzah. Fi awalihi. Ya, di awalnya. Wa antazida baina aini fi'lihi wa lami fi'lihi an-nuna. Nah, antum tambahkan nun di antara ain dan lam fi'il. Fa'ala dipisah dengan nun. Maka, if'in la. Sudah. Wa antazida fi akhirihi ya al-ya'a. Nah, tambahin di akhirnya ya. Wa tuqallibuha fil madi alifan. Nah, tapi antum rubah di fi'il madi menjadi alif. Ya, ya-nya tersebut. Ya, di fi'il madi dirubah menjadi alif. If an la ya. Nah, ini alif, apa namanya alif apa disebut yang seperti huruf ya? Hah? Maksurah. Nah, alif maksurah. Taqulu fi misli fa'ala if an la. Antum mengatakan pada contoh fa'ala antum berubah if an la bi ziyadatil hamzati wan nuni, dengan tambahan hamzah dan nun, baina aini fi'lihi wa lam fi'lihi, di nun yang itu yang berada di terletak di antara ain dan lam fi'il, wal ya'i dan tambahin huruf ya fi akhirihi, di akhirnya, tapi wa qalbuha alifan, tapi dibalik menjadi alif, lakin tuktabu huna al-alifa bi suratil ya, tapi alifnya itu ditulis di sini itu dengan apa, ya-nya itu ditulis di sini dengan alif ya, ya-nya ditulis dengan alif bi suratil ya'i, tapi dengan bentuk ya, ya alif maksurah ya, yang di alif tapi dalam bentuk ya, enggak ada titiknya aja di bawah. Kenapa demikian? Litadulla ala anna aslaha ya'un, untuk menunjukkan bahwasanya asalnya adalah ya. Kama taqulu fi nahwi salaqa. Ya, salaqa itu maknanya banyak ya, bisa mendidih, bisa marah, bisa memukul dan yang lainnya. Salaqa. Nah, maka islanqa berbaring. Ya, perlu diketahui ya, fi'il if'an la yaf'anli ya. Ini maknanya kebanyakan lil mubalaghah, untuk mubalaghah. Ya, untuk mubalaghah. Apa bahasa kita mubalaghah? Sangat. Ya. Mengsangatkan sesuatu. Mengsangatkan sesuatu. Sangat kepengen gitu. Kayak Pak Apip kan sangat kepengen. Kita tahu iradahnya apa. Udah ngebet gitu. Baik ya. Ya. Islan qa bi ziyadatil hamzah. Namun ya, perhatikan ya ikhwah. Wazan ini if an la ini jarang digunakan. Ya. Kalau kita baca buku-buku para ulama ya, baik buku fikih, buku hadis, buku yang lainnya, ya hampir-hampir ya, jarang kita temukan kosakata yang terbentuk dari wazan if an la yaf an li. Nah, ini jarang. Ya, ada ya ada, tapi jarang. Ya. Lebih lagi kebanyakan kosakatanya itu ya, yang baru-baru nanya. Rata-rata yang baru-baru. Ya. Maka islanqa yaslanqi bi ziyadatil hamzati fi awalihi wan nuni baina al baina lami wal qafi wal ya'i fi akhirihi. Ya, yaitu dengan tambahan hamzah pada awalnya dan nun yang terletak di antara lam dan qaf. Lam dan qaf ini yang menjadi ain dan lam fi'il. Ain dan lam fi'il. Salaqa islanqa. Tambahin lagi ya. Tapi ya-nya ini fi akhirihi, di akhir, wa qalbiha alifan. Dirubah menjadi alif. Tapi alifnya dalam bentuk surah ya. Yaitu sebut namanya apa? Alif maqsurah. Ya, untuk menunjukkan asalnya adalah ya. Islanqa. Islanqa. Nah. Ya. Taqulu islanqa. Ya. Apa makna islanqa? Idza nama ala dhahrihi. Nah. Apabila tidur di atas ya punggung belakangnya. Wa qala kifahu, dan dia meletakkan kifahu. Apa nih namanya nih? Apa nih namanya nih? Tengkuk. Nah, tengkuk. Nah, tidur begitu. Ini tidur dalam macam-macam bahasa Arab beda-beda. Ya. Kalau tidur miring ittaja'a, yattaji'u, ya, yattaji'u. Nah, ittija'. Nah, kalau tidurnya kayak begini, ya berbaring kayak begini, berbaring ya dengan punggung dan tengkuk. Itu namanya islanqa. Kalau kita mau tidur kayak apa? Tidur aja semua namanya. Ya, mau tidur nangkring ya, mau tidur sambil duduk kayak, mau tidur lagi gimana kayak, namanya tidur juga. Tengkurap tidur juga bahasa kita kan? Tidur juga. Nah, nah. Nah, berikutnya wa huwa fi'lun madin ala wazni if'ala yaf'ali ya yaslanqi mudari'uhu yaslanqi itu fi'il mudari'nya ala wazni yaf'ali ini masdarnya islinqa'an itu kalau masdar ini asli if'inla'an ya biqal bil ya'i tapi dengan dibalik ya az-zaidati zaidah hamzatan menjadi hamzah masdaruhu ala wazni if'in la'in ya. Wa yusamma hadha babal if'in la'in babal af'in if'in la'in. Nah, ini fi'il madinya jelas if'an la, fi'il mudhari'nya yaf'an li, masdarnya juga sudah jelas ya if'li if'in la'an. Nah, sekarang masdar miminya ya muf'an lan. Masdar miminya muf'an lan. Dikasih fathatain di atas lam. Muf'an lan. Nah, kemudian ketika masdar mimi, ya, perhatikan masdar mimi tadi kebentuk alif maksurah. Ya, kebentuk alif maksurah. Yang dia alif dalam bentuk ya. Nah. Kemudian isim fa'ilnya berarti apa? Ya. Muf'an lin. Muf'an lin. Ini biasa ya kalau enggak ada al ya maka ya, muf'an lin isim fa'il ya dengan kasrah dengan kasratain baik ketika dia rafa atau jar ya, atau jar ja'a ya muf'an lin ja'a muf'an lin ya ja'a muf'an lin kalau ada al maka dia ala dhammah muqaddarah ja'a al muf'an li ya, ala dhammah muqaddarah mana min dhuriha asiqal ya asiqal naam. Kemudian isim itu isim fa'il, isim maf'ulnya berarti apa? Ya, wadzaka muf'an lun. Muf'an lun. Ya, kemudian isi apa lagi? Fi'il amr berarti. Fi'il amr berarti if'an la. If'an la dengan dihadaf. Ya, dengan dihadaf ya. Ya. Dengan dihadaf ya. Mabni ala hadaf harfil illah. Ya. Mabni ala hadaf harfil ilah fi'il amarnya. Kemudian apa lagi? Fi'il nahinya berarti. La taf'an la. Na'am. La taf'an la. Kemudian apa lagi? Isim zaman, isim zaman, isim makan berarti muf'an lan. Muf'an lan, muf'an lan. Muf'an lan. Isim alat enggak ada. Isim alatnya enggak ada. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut ke rubai mazid fihi ya. ada dengan amsilahnya. Sudah selesai berarti sulasi mujarrad sudah, sulasi mazid biharfin wahid, biharfain di sulasi mazid biharfain dan bi salasati ahruf. Ini tinggal di murojaah. Nah, ada yang mau ditanya? Tafadhalu, silakan ya.